Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Pada pembahasan malam hari ini kita masih menyebutkan tafsir yang terdapat dalam surah At-Tur. Di malam hari ini kita akan masuki tafsir pada ayat yang ke-25 hingga ke-28 dalam surah tersebut, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Nah, dari ayat yang sebelumnya, yaitu wa aqbala ba'dhum 'ala ba'din yatasailun, masih menjelaskan tentang keadaan ahli al-jannah dan termasuk dari sunnah Nabi alaihi salam, seperti yang disebutkan dalam salah satu riwayat ketika beliau melakukan sholat malam. Ketika melewati ayat-ayat yang berisikan nikmat, maka beliau memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar mendapatkan karunia dari nikmat tersebut. Dan ketika melewati ayat-ayat yang berisikan azab atau kejelekan, maka Nabi alaihi salam berlindung kepada Allah Azza wa Jalla darinya. Ini penting, sehingga tatkala kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim, maka terapkan kedua hal tersebut. Ketika mendengarkan ayat yang berisikan kebaikan, maka roja'alah, yani berharap agar kita mendapatkan kebaikan, dan kita berharap kita termasuk dari mereka. Tatkala kita melewati ayat-ayat yang berisikan azab atau akibat dari pelaku dosa, maka kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla darinya. Nah, inilah yang nantinya akan menyebabkan seseorang tatkala membaca Al-Qur'an muncul rasa khusyuk. Muncul rasa khusyuk dan akan bisa bertambah imannya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa idza turiyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Allah sifati seorang mukmin tatkala dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, maka akan bertambah imannya. Nah, sehingga perlu untuk kita bersama sebelum menghafal atau mengetahui ayat yang ada dalam Al-Qur'an, maka bacalah artinya. Ya kan, baca artinya, antum resapi kandungan makna yang ada di dalamnya, sehingga nantinya kita akan bisa mendapatkan manfaat yang demikian banyak. Nah, maka dari itu dengan apa yang tadi kita sebutkan menjadi bahan tambahan faedah untuk kita bersama, pentingnya kita memiliki semangat untuk mempelajari bahasa Arab. Nah, ini penting. Jangan mudah berputus asa tatkala mempelajarinya. Dan jadikanlah kita mempelajari bahasa Arab tersebut tujuannya adalah untuk bisa memahamkan kepada kita Al-Qur'an dan As-Sunnah dan perkataan mereka para ulama, kitab-kitab mereka para ulama yang kebanyakannya ditulis dengan menggunakan bahasa Arab. Sebisa mungkin jangan kita bersandar dengan buku-buku terjemah, karena pada sebagian keadaan, dan ini yang terjadi terkadang, ada salah tulis dari buku-buku terjemah tersebut. Ada pula terkadang salah tatkala mengartikan, sehingga yang lebih baik kita mencari dan membaca, menimba ilmu itu langsung dari sumbernya, langsung dari kitab yang dikarya oleh mereka para al-ulama. Nah, sehingga nantinya akan bisa menyebabkan tatkala kita mempelajari bahasa tersebut akan ternilai ajar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena bahasa Arab ini termasuk wasilah, menunjukkan bahwasanya seorang yang mempelajari bahasa Arab hanya sekedar bisa berucap bahasa Arab, atau mungkin dia bekerja di satu tempat di luar negeri sana, sementara kebanyakannya penggunaan bahasa di daerah tempat kerjanya adalah dengan menggunakan bahasa Arab, dia pelajari hanya sebatas itu saja, maka tidak akan berpahala di sisi Allah Tabaraka wa Taala. Tidak akan berpahala, sehingga rugi waktu yang telah dihabiskan untuk mempelajari bahasa tersebut. Nah, dan ternukilkan beberapa di antara para salaf perhatian dalam bahasa tersebut, sehingga ada salah seorang di antara para salaf, ana lupa namanya, termasuk dari salah satu dari a'immah al-arba'ah, ia pernah mengatakan di salah satu majlisnya untuk mengeluarkan mereka orang-orang yang belum mengetahui bahasa Arab. Mengeluarkan dari majlisnya seorang yang belum mengetahui bahasa Arab, artinya seorang yang ajam, yang tidak tahu apa yang disampaikan oleh sang imam tersebut ketika membuka darasnya. Di antaranya adalah untuk memotivasi seorang untuk terus giat di dalam mempelajari bahasa tersebut. Nah, kemudian kita bacakan wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun. Setelah pada ayat yang sebelumnya Allah ceritakan ahli jannah masuk ke dalam al-jannah dalam keadaan mereka mendapatkan kenikmatan, di antaranya adalah fawaakih wa lahmin, buah-buahan, daging-daging yang ma yashtahun, yang mereka inginkan. Bahkan seluruh yang diinginkan oleh seseorang akan bisa terwujud di dalam al-jannah. Walakum ma tashtahihi anfusukum wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun. Kalian akan mendapatkan semua apa saja yang kalian inginkan. Ketika seorang berhasrat memiliki sesuatu di dalam al-jannah, maka dia akan memilikinya, apa saja yang dia hasratkan tersebut. Wa taladzul a'yun, dan kalian juga akan mendapatkan segala sesuatu yang mata-mata tersebut merasa lezat ketika memandangnya. Wa antum fiha khalidun, dan kalian akan kekal selama-lamanya di dalam al-jannah. Nah, ini kenikmatan yang demikian besar. Sudah mendapatkan kenikmatan yang demikian besarnya, dan Allah janjikan ahli jannah akan kekal di dalam al-jannah. Ini semakin bertambah nikmat yang Allah berikan kepada ahli al-jannah. Nah, mungkin sebagian orang di alam dunia tatkala dia merasakan satu kenikmatan, kemudian ternyata tatkala dia diharamkan untuk merasakan kenikmatan tersebut, terus punya angan-angan, ya kan, untuk bisa kembali merasakannya, untuk bisa kembali memilikinya. Sehingga bagaimana lagi ahli jannah tatkala mereka sudah mendapatkan sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya, Allah Azza wa Jalla janjikan mereka kekal abadi di dalamnya. Ini subhanallah, kenikmatan yang demikian besarnya. Dan tentulah kenikmatan-kenikmatan tersebut Allah berikan kepada seseorang sesuai dengan kadar yang mereka amalkan di alam dunia, sesuai dengan kadar yang diamalkan oleh seorang di alam dunia. Nah, sehingga dunia ini adalah mazra'atul akhirah, tempat kita bertanam, tempat kita berkebun untuk akhirat-akhirat masing-masing kita. Dalam arti kata, apa yang kita akan dapatkan di yaumil qiyamah adalah sesuai dengan apa yang kita tanam di alam dunia. Kalau seorang menanam amalan-amalan kebajikan, maka pada yaumul qiyamah dia akan mendapatkan amalan kebajikan. Demikian pula sebaliknya, seorang yang menanam perkara-perkara kejelekan, maka pada yaumul qiyamah dia juga akan merasakan akibat dari kejelekan tersebut. A'adzanallahu wa iyyakum minha. Disebutkan di dalam ayat ini, wa aqbala ahlul jannati yas'alu ba'duhum ba'dhan. Ahlul jannah akan menghadap sebagian mereka dengan sebagian yang lain dan saling bertanya antara sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya. Pertanyaan yang diajukan oleh mereka di dalam al-jannah adalah pertanyaan seputar sebab musabab kenapa mereka masuk ke dalam al-jannah. Ini pertanyaan penting. Allah nukilkan dalam ayat ini untuk kita benar-benar perhatian dalam perkara tersebut, agar tujuannya adalah kita melakukan seperti apa yang disebutkan di dalam ayat tersebut. Karena itulah cara dan sebab ahlil jannah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam al-jannah. Atau dengan kata lain, seorang yang ingin masuk ke dalam al-jannah, maka lihatlah jawaban ahlil jannah yang Allah sebutkan dalam surat At-Tur ini ketika mereka saling berhadapan dengan sebagian yang lain dan bertanya-tanya atau mempertanyakan sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya tentang sebab tersebut. Nah, apa yang mereka katakan? Qalu inna kunna qablu fi ahlina musfiqin. Ini perkataan mereka, jawaban mereka. Sebab musabab kita dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam al-jannah dan dijauhkan dari an-nar adalah disebutkan dalam tafsir Miyasar ini, inna kunna qablu fid dunya. Dahulu sebelum ini ketika kita hidup di alam dunia. Wa nahnu baina ahlina khaifina rabbana. Ketika kita bersama dengan keluarga-keluarga kita, maka kita punya perasaan pada Rabb kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Tabaraka wa taala. Artinya ketika mereka bercengkrama dengan keluarga-keluarganya, mereka mengingat Allah Azza wa Jalla. Punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita melihat kisah para salaf seperti yang dinukilkan oleh sebagian mereka para ulama, ada yang ia sedang berbaring di dekat istrinya dalam keadaan istrinya tidak tahu ternyata sang suaminya tersebut itu berlinang air matanya, ya kan, takut kepada Allah Azza wa Jalla, memikirkan dosanya, dia memikirkan amalan-amalannya sehingga semakin sehingga tergugah imannya dan muncul rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini perasaan yang perlu untuk kita bersama memilikinya. Karena disebutkan dalam ayat yang lainnya, Allah Azza wa Jalla berfirman, inna min azwajikum auladikum fitnah. Ya kan? Anak-anak kita, demikian pula keluarga kita adalah fitnah. Terkadang seorang terfitnah ketika dia bersama dengan keluarganya, akhirnya dia lalai kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika dia bersama dengan keluarganya, terkadang dia melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, ahli al-jannah tidak demikian. Ketika ia bersama dengan keluarganya, ada rasa khaifin, takut kepada Allah Azza wa Jal. Artinya adalah musyfiqina min azabihi wa iqabihi yawmal qiyamah. Takut, khawatir dari azab Allah, takut khawatir dari iqabnya pada yawmal qiyamah. Ini yang ditakutkan oleh ahli jannah. Dan inilah sebab yang ternyata dengannya Allah Azza wa Jalla memasukkan ahlil jannah ke dalam al-jannah. Ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, Allah janjikan akan mendapatkan dua jannah. Dzalika liman khasyya rabbah. Al-jannah Allah janjikan bagi mereka yang punya rasa khasyah, takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sifat ahlil jannah adalah memiliki rasa khauf kepada Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Karena disebutkan dalam ayat yang lainnya, Allah berfirman, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepada mereka, takutlah kepada aku jika kalian benar-benar orang yang beriman. Dalam ayat ini sebagai tanda benarnya iman adalah dengan seseorang memberikan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila seseorang yang masih takut kepada selain Allah Azza wa Jalla, ya takut kepada jin, ya kan, mungkin di antara para santri-santri kita atau santriwati-santriwati kita ada yang takut kepada jin. Nah, ada yang takut. Lihat putih-putih saja sudah merinding, padahal ketika dilihati ternyata hanya ember saja. Nah, takutnya yang berlebihan. Ini enggak sepantasnya yang demikian. Ingat ayat-ayat yang berisikan al-khauf, perintah untuk seorang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ini terus ditumbuh kembangkan yang nantinya akan memperkuat tauhid seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, tadi kita sebutkan bahwasannya amalan yang paling menonjol dan inilah yang dijawab oleh ahli jannah tatkala sebagian mereka mempertanyakan sebab musabab amalan apa yang menyebabkan mereka dimasukkan ke dalam al-jannah. Mereka menyebutkan rasa khauf, rasa musyfiq, rasa takut yang mereka miliki terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam beberapa riwayat yang sahih, di antaranya dalam riwayat Al-Bukhari rahimahullahu taala, Nabi alaihi salam menyebutkan kisah salah seorang di antara seseorang yang hidup pada zaman fatrah. Pada zaman fatrah artinya zaman sebelum diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam. Atau dengan kata lain zaman yang pada zaman tersebut kosong dari seorang rasul, sehingga manusia hidup dalam keadaan jahil. Ini masa fatrah, zaman fatrah. Disebutkan di dalam riwayat yang sahih, Nabi alaihi salam menyebutkan bahwasanya salah seorang pada zaman tersebut ada yang Allah Azza wa Jalla memberikan kepada dirinya malan wa waladan, harta yang banyak dan apa namanya anak-anak keturunan yang banyak. Disebutkan dalam riwayat ia mengatakan kepada putranya, ayya abin kuntulakum, ayah seperti apa saya ini di sisi kalian. Maka anak-anaknya memujinya dan mengatakan, khaira abin, kamu adalah sebaik-baik ayah, wahai ayahku, yang memuji amalan-amalannya. Maka ayahnya ini pun mengatakan kepada putra-putranya, sesungguhnya ayahmu ini mengkhawatirkan tatkala saya dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla, maka saya akan diazab oleh Allah, merasa tidak punya amalan kebaikan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ia menganggap kalau semisal dia meninggal dunia kemudian bertemu dengan Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan mengazabnya. Ada rasa takut kepada Allah. Maka dia memberikan wasiat yang keliru dan salah kepada anak-anaknya. Karena terjadi pada zaman fatrah, maka amalan tersebut dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ia mengatakan kepada putra-putranya, apabila saya meninggal dunia, maka ahriquni, bakarlah saya, bakarlah saya, hingga akhirnya bisa, sehingga akhirnya jasadnya tersebut menjadi debu. ya, menjadi debu. Faidza ja'at ar-rih, bila mana datang angin yang kencang, angin yang kencang dalam riwayat yang lainnya disebutkan apa namanya, debunya tersebut dibawa ke air laut kemudian disebarkan ke air laut, dan dalam riwayat yang lain disebutkan bila datang air kencang maka sebarkan ya debu-debu tersebut. Dia ingin lari dari Allah Azza wa Jal, dia ingin lari dengan masa fatrah tersebut dan sebatas pengetahuannya, dan dia adalah seorang yang jahil, meyakini dengan apa yang dilakukan tersebut nantinya Allah Azza wa Jalla tidak mampu untuk menghidupkannya sehingga dia selamat dari murka Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin lari dari azab Allah. Naam. Maka fal hasil Rasulullah alaihi salam menyebutkan para keluarganya pun menjalankan wasiatnya. Ketika dia meninggal maka anak-anaknya pun membakarnya hingga menjadi debu, kemudian disebar ke laut atau dalam bentuk yang lainnya diterbangkan ke angin yang bertiup kencang sehingga butiran-butiran debunya tersebut bersebaran, ya, bersebaran, berserakan, tidak menjadi satu. Nah, disangka oleh orang tersebut akan bisa menyelamatkan dari azab Allah Azza wa Jal. Maka disebutkan oleh Nabi alaihi salam, Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada hamba tersebut, qum fa idza huwa rajulun qa'im. Allah katakan kepada dirinya, bangkitlah, maka akhirnya orang ini pun berdiri bangkit menemui Allah Azza wa Jalla. Allah mampu untuk menghidupkannya. Nah, yang dia lakukan adalah kekafiran. Dia meragu-ragukan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Tapi karena terjadinya pada masa fatrah maka dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla karena alasannya yang baik. Kemudian Allah mengatakan kepada hamba tersebut, oh, mempertanyakan sebab musabab kenapa dia melakukannya. Dalam riwayat sebagian menyebutkan makhafatuk atau makhafatak, saya melakukannya karena takut kepada engkau ya Allah. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan ia mengatakan firarun minka, saya ingin lari darimu ya Allah. Dia merasa berdosa dan ingin selamat dari azab Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi alaihi salam menyebutkan famatalafahu Allahu illa an rahimah, atau kama qala Nabi alaihi salam. Allah Azza wa Jalla pun tidak mengazabnya, tidak menyiksanya, bahkan sebaliknya Allah Azza wa Jalla memberikan rahmat kepada hamba tersebut dan Allah Azza wa Jalla memasukkan dirinya ke dalam al-jannah. Yang menjadi syahid di dalam kisah ini bukan kita titik beratkan kepada perbuatan hamba tersebut karena perbuatannya jelas salah, ya, berisikan kekafiran. Tapi pada masa fatrah, selama seorang memiliki iman maka diampuni dan dimaafkan oleh Allah Azza wa Jal. Dan yang menjadi syahid di dalam hadis ini adalah kisah bagaimana hamba ini dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam keadaan melakukan perbuatan yang kufur disebabkan karena adanya rasa khauf, ya kan, takut yang dimiliki oleh dirinya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini pada bab al-khauf memiliki keutamaan yang besar. Hingga disebutkan dalam hadis yang kalau enggak disahihkan atau dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam sahihah, Nabi alaihi salam menyatakan, la ajma'u li'abdi amanaini wala khaufain. Aku tidak akan mengumpulkan pada diri seorang hambaku dua rasa aman dan dua rasa takut. Tidak Allah kumpulkan pada diri seorang hamba dua perasaan yang sama tersebut, dua rasa aman dan dua rasa takut. Perinciannya adalah Rasul menyebutkan in huwa amanani atau aminani fid dunya akhaftuhu yauma ajma'u ibadi. Kalau semisal hambaku ini memiliki rasa aman kepada aku, kata Allah Azza wa Jalla, ketika ia hidup di alam dunia ia aman dari azab Allah. Nah, aman dari azab Allah ini termasuk dari dosa besar. Disebutkan dalam beberapa ayat yang berisikan celaan bagi para pelakunya. Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla, afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Apakah penduduk satu negeri mereka merasa aman dari azab aku, kata Allah Azza wa Jalla, bila datang kepada mereka azabku di malam harinya sementara mereka dalam keadaan tidur, tidak punya persiapan untuk bertobat kepada Allah, tidak punya persiapan untuk menyongsong al-maut, sehingga Allah wafatkan dia berdasarkan apa yang ia amalkan. Awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Apakah penduduk satu negeri mereka merasakan aman dari azabku, kata Allah Azza wa Jalla, di waktu duha, ya, di waktu pagi. Dalam keadaan di waktu pagi tersebut mereka masih bermain-main. Kemudian yang kedua adalah wa in huwa khafani fid dunya amman amintuhu yauma ajma'u ibadi. Kalau semisal hambaku ini punya rasa takut kepada saya di dunia, maka saya akan memberikan rasa aman kepada dirinya pada hari saya mengumpulkan para hamba-hambaku tersebut. Dalam riwayat yang lainnya Rasul menyebutkan ada dua mata yang tidak akan tersentuh api neraka Allah Azza wa Jal. Ada dua mata yang tidak akan tersentuh api neraka Allah Azza wa Jal. Yang pertama adalah ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jal, ya, bukan takut kepada ustaz. Ketika dipanggil dia takut kena SP, atau bukan takut ketika bertemu dengan abi atau kaumi karena melakukan kesalahan, takut kalau semisal dijewer, dimarahin, digebuk, bukan takut kepada seseorang. Yang menyebabkan seorang takut adalah takut kepada Allah Azza wa Jalla, ya, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia menangis. Ini mata yang tidak akan tersentuh, terjilat api neraka Allah Azza wa Jalla. Wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, atau kama qala Nabi alaihi salam. Dan mata yang dia bermalamkan, artinya dia begadang dalam rangka untuk berjaga-jaga di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di garis peperangan ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ketika berjihad, ketika datang malam hari, maka seorang harus melakukan persiapan jangan sampai nantinya di malam tersebut musuh menyerang, ya kan? Sehingga dia jaga di perbatasan-perbatasan wilayah kaum muslimin lengkap dengan senjatanya. Jangan sampai nantinya ketika datang mata-mata ataukah beberapa dari orang-orang abadi dari musuh-musuhnya tersebut akan menyerangnya, akan menyerang kawan-kawannya yang sedang istirahat di sekitarnya, sehingga dia berjaga-jaga. Ini juga memiliki keutamaan yang besar. Dan disebutkan dalam surat At-Tur ini amalan yang menyebabkan akhirnya mereka ahli jannah dimasukkan oleh Allah ke dalam al-jannah karena rasa khauf tersebut, bukan selainnya. Famanallahu alaina adzabas samum, disebabkan karena kita punya rasa khauf, takut kepada azab Allah, takut kepada iqabnya pada yaumil qiyamah. Allah Azza wa Jalla manna alaina, memberikan anugerah kepada kami adzabas samum, wa waqana adzabas samum, dan melindungi kami dari adzabas samum, dari azab api neraka jahannam. Nah, inilah sebab yang dengannya mereka dimasukkan ke dalam al-jannah, diberikan anugerah berupa al-jannah, dan diberikan anugerah terselamatkan dari an-nar, nah, dari neraka Allah Azza wa Jalla. Dan ini kenikmatan yang besar. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faza. Barang siapa yang dimasukkan ke dalam al-jannah, diselamatkan dari an-nar, maka dia telah beruntung. Dia telah beruntung. Disebutkan dalam ayat yang lainnya, disebutkan faqad fazal muttaqun wa may yattaqillaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Seorang yang bertakwa kepada Allah, seorang yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan yang besar, yang demikian besar. Dan keberuntungan yang besar dan paling besarnya adalah dimasukkan ke dalam al-jannah dan diselamatkan dari an-nar. Naam. Famanallahu alaina bil hidayati wat tawfiq. Allah memberikan kepada kami hidayah dan at-taufiq, disebabkan karena rasa khauf tersebut. Allah memberikan kepada kami hidayahnya dan memberikan kepada kami taufiqnya, sehingga dengannya akhirnya dia bisa mengerti sunnah sebagai sunnah. Dengannya akhirnya dia bisa mengerti syirik sebagai syirik, tauhid sebagai tauhid. Ia menjadi orang yang mentaati Allah dan mentaati Nabi alaihi assalatu wassalam. Ini kenikmatan yang besar. Nah, dan ini sebagai anugerah yang Allah berikan kepada ahli al-jannah sehingga mereka dimasukkan ke dalam al-jannah. Namun ingat, sebab Allah memberikan anugerah tersebut kepada ahli al-jannah adalah karena rasa khauf yang mereka miliki dengan benar-benar ikhlas. Khauf tersebut mereka berikan untuk Allah Azza wa Jalla, bukan selainnya. Nah, wawakana azab samumi jahannam. Dan dengan sebab itu pula kami mendapatkan penjagaan dari azab api neraka jahannam. Nah, ini kenikmatan yang besar. Wahuwa naruha wa hararatuha, artinya adalah apinya jahannam dan panasnya neraka jahannam. Nah, apinya jahannam dan panasnya neraka jahannam. Dia mendapatkan pelindungan dari merasakannya. Kemudian disebutkan pada ayat yang berikutnya, inna kunna min qablu nad'uuhu innahu huwal barur rahim. Penyebab yang berikutnya yang menyebabkan akhirnya mereka ahli al-jannah dimasukkan ke dalam al-jannah adalah inna kunna min qablu nad'uuhu. Dahulu kami di alam dunia adalah orang-orang yang berdoa meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Innahu huwal barur rahim. Sehingga dengan doa ini penting. Rasulullah alaihi salam menyebutkan di antara dari fadilah doa, Rasul mengatakan doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya seorang mukmin. Senjatanya seorang mukmin. Kalau lah semisal senjatanya seorang mukmin adalah berdoa, menunjukkan bahwasanya betapa pentingnya dan butuhnya seorang mukmin kepada senjata tersebut. Nah, dengannya akhirnya dia bisa melindungi dirinya dari neraka Allah. Dengannya akhirnya dia bisa melindungi dirinya dari sekian fitnah. Dengannya akhirnya dia bisa melindungi dirinya dari cobaan-cobaan dunia, azab al-kubur, fitnah perselisihan dan yang semisalnya. Ini silah, yakni silah min kulli syai, senjata dari segala sesuatu yang dikhawatirkan oleh seseorang adalah dengan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya fadhal fali adzin al-muadzin. Bismillah. Tayyib, kita lanjutkan tafsir dari ayat inna kunna min qablu nal'uhu innahu huwal barur rahim. Disebutkan di sini inna kunna min qablu nadtarra'u ilayhi wahdahu la nusyriku ma'ahu ghairah. dahulu kami bertadarru', merendahkan diri kita dengan meminta hajat kita hanya kepada Allah Azza wa Jal. La nusyriku ma'ahu ghairah, kita tidak menyekutukan bersama Allah dengan selainnya. Sehingga nad'uhu dalam ayat ini adalah nad'uhu, nad'ullaha wahdahu la syarikalah. Kita berdoa meminta hanya kepada Allah, bukan selainnya. Ini menunjukkan padanya ada tauhid. Ketika berdoa maka memintalah kepada Allah Azza wa Jal, tidak selainnya. Dan diantar dan disebutkan di sini apa yang diminta oleh ahli jannah, sehingga akhirnya dengan doa inilah mereka dimasukkan ke dalam al-jannah. Mereka memohon ayyaqana ayyaqiyana azab as-samum wa yusilana ila an-na'im. Yang mereka minta kepada Allah adalah permohonan agar supaya kami mendapatkan penjagaan dari neraka Samum, dan agar Allah Azza wa Jalla menyampaikan kami ke dalam jannahnya yang berisikan nikmat-nikmatnya. Ini yang diminta oleh seorang mukmin, minta perlindungan dari nar dan minta agar Allah Azza wa Jalla memasukkan dirinya ke dalam al-jannah. Fastajaba lana wa a'tana su'alana. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengabulkan permohonan kami dan memberikan kepada kami permintaan kami tersebut. Sehingga penting untuk kita juga terus jangan lupa meminta perlindungan kepada Allah dari neraka, dan memohon agar Allah Azza wa Jalla memasukkan diri kita ke dalam al-jannah. Sehingga Rasulullah alaihi salam perintahkan, ini di antara dari doa yang Rasul perintahkan seseorang untuk tidak lupa membacanya pada akhir sholatnya, yaitu doa untuk meminta al-jannah dan mendapatkan perlindungan dari neraka jahannam. Naam. Innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha al-barr, yang maha baik, lagi maha penyayang, lagi maha rahim. Ini diantara dari uslub doa yang perlu diperhatikan oleh seorang ketika dia meminta pertanyaannya kepada Allah. Jangan lupa disertakan pada doa-doanya tersebut sifat dari sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah, nama dari nama-nama Allah Azza wa Jal. Naam. Famin birrihi wa rahmatihi iyana, di antara dari bir, kebaikan yang Allah miliki, demikian pula rahmat yang Allah berikan kepada kami, analana ridhahu wal jannah. Kami mendapatkan ridhonya Allah dan mendapatkan al jannah. Ini di antara dari al bar ar rahim yang di dalamnya terkandung sifat yang mulia dimiliki oleh Allah Azza wa Jal. Wa waqana min sakhatihi wan nar, dan kami mendapatkan perlindungan dari murkanya Allah dan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis, inna rahmati ghalabat ghadabi, sesungguhnya rahmat aku, kata Allah Azza wa Jalla, mengalahkan murkaku. Nah, ini menunjukkan betapa rahmatnya Allah Azza wa Jalla kepada hambanya. Kemudian pada ayat yang ke-29 Allah menyebutkan fadzakir fama anta bini'mati rabbika bikahinin wala majnun. Fadzakir, zakir di sini maka ingatlah, ingat kata perintah dari Allah Azza wa Jal. Ini ditujukan dalam tafsir Munyasar disebutkan tertuju kepada Rasul. Fadzakir, maka ingatlah ayyuhar Rasul, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun. Disebutkan di sini fadzakir ayyuhar Rasul man ursilat ilaihim bil Qur'an. Siapa yang telah mengutusmu untuk mendakwahi mereka dengan Al-Qur'an? Man ursilta ilaihim bil Qur'an. Tentulah yang mengutus rasul adalah Allah Subhanahu wa taala. Rasul Allah perintahkan untuk mengingat Allah tabaraka wa taala. Fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun. Artinya adalah fama anta bi in'amillahi 'alaika bin nubuwati warujahatil 'aqli bikahinin yukhbiru bil ghaib duna ilmin wala majnunin la ya'qil ma yaqulu kama yad'un. Tidaklah engkau ini ketika mendapatkan nikmat yang Allah berikan kepadamu berupa kenabian dan akal pikiran yang sehat. Karena Allah sebutkan orang-orang kafir la yaqilun, tidak berakal. Menunjukkan orang itu dikatakan berakal kalau semisal menggunakan akalnya sejalan dengan perintah Allah dan perintah Nabi-Nya Muhammad alaihi salam. Kalau akal seorang digunakan untuk menentang Al-Qur'an, menentang sunnah, la yaqil. Ya, tidak berakal. Walaupun digelari sebagai seorang uqala, orang-orang yang berakal, para cendekiawan-cendekiawan yang pintar, tapi kalau semisal akalnya digunakan untuk menentang Al-Quran dan Sunnah, maka mereka la ya'qil, tidak berakal. Sehingga Allah Azza wa Jalla mengingatkan hal ini kepada Nabi-Nya Muhammad alaihi salam. Di antara dari apa yang Allah berikan nikmat kepada beliau adalah kenabian dan akal yang salim, yang sehat, yang sempurna. Bikahinin, dengan hal-hal tersebut tidak kemudian akhirnya engkau dibenarkan dikatakan sebagai seorang kahin, sebagai seorang dukun. Yukhbiru bil ghaibi duna ilmin, yaitu seseorang yang mengkhabarkan perkara-perkara ghaib tanpa dasar ilmu. Sementara Rasul tidak demikian. Beliau mengkhabarkan kepada umatnya perkara-perkara yang ghaib, namun didasari dengan wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala majnunin, tidak pula majnun, la ya'qil, artinya seseorang yang tidak punya akal, yang tidak punya akal. Sehingga ada orang yang berakal tapi pada hakikatnya dia tidak berakal, seorang yang kafir yang menggunakan akalnya menentang Al-Qur'an dan Sunnah, karena Allah sebutkan dalam ayatnya la ya'qilun, mereka tidak berakal. Ada seorang yang enggak punya akal sama sekali sehingga melakukan sesuatu, segala sesuatu di luar dari kehendaknya. Ini majnun. Ini seorang yang majnun. Dan kedua label istilah ini tidak benar dialamatkan kepada Nabi alaihi salam. Kama yaqul, kama yad'un, sebagaimana yang disangka oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Karena orang-orang kafir Quraisy ketika mereka membenci Nabi alaihi salam, mereka menggelari Rasul dengan gelar-gelar yang buruk tersebut. Dan subhanallah, seperti inilah sifat dari sifat-sifat ahli dhalal. Seorang yang sesat, yang menyimpang, sifatnya demikian. Mereka akan mensifati ahlil haq dengan sifat-sifat yang buruk. Mereka menggelari ahlil haq dengan gelar-gelar yang buruk, yang pada hakikatnya ahlil haq berlepas diri dari gelar-gelar tersebut. Pada zaman kita saat ini, para ulama-ulama yang benar-benar istiqamah di atas sunnah dan dipuji oleh para ulama kibar tentang keilmuannya, digelari dengan gelar rajulun syufuq, ya kan, yang syufuk, yang tidak punya sesuatu namun berbicara. Kalau bahasa kita ya asbun, ya kan, asal bunyi, enggak punya sesuatu tapi ngomong. Kalau su'afiq atau su'ufuq pada kekatnya adalah seorang yang enggak punya sesuatu kemudian dia datang ke pasar, tidak punya harta, tidak punya sesuatu, kemudian dia datang ke pasar, berarti menunjukkan keanehan dirinya, ya kan, enggak punya sesuatu untuk dia beli sesuatu tersebut dari orang lain, tidak pula membawa sesuatu yang dengannya akhirnya orang lain bisa membeli apa yang dia bawa tersebut sehingga dia mendapatkan keuntungan. Kalau sufuk tidak punya dua-duanya, tidak punya dua-duanya, dan gelar ini ya subhanallah digelari dan disematkan kepada mereka para ulama. Demikian banyak tatkala kita membaca Kitabur Rudud, kitab-kitab bantahan para ulama pada zaman terdahulu kepada kelompok-kelompok yang menyimpang. Ini disebutkan nama dari nama-nama atau lakob-lakob yang digunakan oleh ahli batil untuk mereka sematkan kepada ahli sunnah. Demikian banyak digelari Jahmiyah padahal ahli sunnah bukan Jahmiyah, digelari dengan gelar mufawwidhah padahal ahli sunnah bukan ahli tafwid, digelari dengan gelar musyabbih padahal ahli sunnah tidak mentasbih. Ketika ahli sunnah menetapkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla memiliki nama-nama dan sifat, maka digelari ahli sunnah dengan gelar ahli tasbih, berarti ahli sunnah menyerupakan Allah dengan makhluknya padahal yang diinginkan ahli sunnah tidak demikian. Adapun menentukan hakikat dari sifat tersebut kita kembalikan kepada Allah Azza wa Jal. Ketika ahli sunnah mentafid, mengembalikan makna dari sifat Allah kepada Allah, karena tidak punya ilmu seseorang untuk menggambarkan seperti apa hakikat dari sifat Allah Azza wa Jalla tersebut, tidak dikhabarkan dalam Al-Quran, tidak dikhabarkan dalam sunnah. Dan inilah yang dipraktekan oleh para salaf, mereka menetapkan maknanya dan menyerahkan hakikat makna sebenarnya dalam sifat tersebut kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang mengetahui hakikat dari sifat Allah kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dituduh ahli sunnah dengan gelar mufawwidhah, dengan gelar ahli tafwid, orang yang menyerahkan, orang yang menetapkan pada ayat-ayat Al-Quran tidak punya makna, karena menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini gelar yang salah dan tidak benar. Dan seperti inilah ahli al-kufur, ahli syirik, ahli dolal menyematkan gelar-gelar yang pada hakikatnya ahli hak, berlepas diri dari gelar tersebut yang pada hakikatnya mereka mengikuti dan mencontoh nenek moyang mereka dalam perkara kekafiran dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, yang mereka menggelari Nabi alaihi salam juga dengan gelar-gelar yang jelek, yang Rasul berlepas diri dari gelar tersebut, digelari dengan gelar syair, digelari dengan gelar junun, seorang yang gila, digelari dengan gelar kahin, seorang dukun, sahir, penyihir, gelar-gelar yang pada kekatnya Allah Azza wa Jalla membersihkan Nabi alaihi salam dari gelar-gelar tersebut. Nah, tayyib, wallahu a'lamu bishawab. Ini mungkin yang bisa ana sampaikan. Al'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.